بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari syarat yang pertama sampai syarat yang keempat dari La ilaha illallah. Yang pertama adalah al-yaqin. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-yaqin. Yang ketiga al-ikhlas. Yang keempat as-sidqu. Kemudian dalam pertemuan hari ini insyaallah taala kita akan sempurnakan empat syarat yang tersisa. Syarat yang kelima al-mahabbatu. Al-mahabbatu yaitu mencintai kalimat La ilaha illallah, makna yang ditunjukkannya, konsekuensinya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya, serta membenci segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Mencintai kalimat La ilaha illallah, makna yang ditunjukkannya, konsekuensinya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya, serta membenci segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Di antara dalil syarat yang kelima ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah taala, di mana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَى لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُكْذَفَ فِي النَّارِ. Tiga perkara, barang siapa yang tiga perkara tersebut ada pada dirinya, maka ia akan dapati dengannya kelezatan iman. Yaitu yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, benci kembali ke dalam kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kekafiran tersebut. Sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Syarat yang ke 6. Al-inqiyadu. Al-inqiyadu. Yaitu tunduk dan berserah diri terhadap makna yang ditunjukkan oleh La ilaha illallah. Tunduk dan berserah diri terhadap makna yang ditunjukkan oleh La ilaha illallah. Di antara dalil yang menunjukkan syarat yang ke-6 ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, serta tunduk berserah dirilah kalian kepadanya, sebelum datang kepada kalian siksaan, kemudian kalian tidak ditolong. Syarat yang ke-7. Al-Qabulu. Al-Qabulu. Yaitu menerima. Kandungan makna kalimat La ilaha illallah. Baik dengan kalbunya, lisannya maupun anggota badannya. Tidak ada sedikit pun pada dirinya penolakan terhadap kandungan makna La ilaha illallah. Di antara dalil yang menunjukkan syarat yang ke-7 ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35-36. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang musyrik Quraisy, dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Seraya mengatakan, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita karena seorang penyair yang gila, yang dimaksud Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ke-8, syarat yang ke-8 adalah al-kufru bima yu'badu min dunil bima yu'badu min dunillahi, al-kufru bima yu'badu min dunillahi. Mengkufuri atau mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengkufuri atau mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan syarat yang ke-8 ini adalah hadis Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisabnya. Dengan demikian, selesailah kita dari 8 syarat La ilaha illallah. Dan sebagaimana yang telah berlalu, saya minta antum menghafal 8 syarat La ilaha illallah ini beserta dalilnya dan memahaminya serta berupaya mengamalkannya. Cara menghafalnya adalah, yang pertama, antum hafalkan dulu bait syair yang tertera di dalam syarah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ini dihafal dulu. Kalau sudah menghafal bait syair ini, berarti antum sudah menghafal 8 syarat. Nah, tinggal setelahnya menghafal maknanya. Apa yang dimaksud dengan al-ilm? Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Apa yang dimaksud dengan al-ikhlas, as-sidq, dan seterusnya? Hafalkan makna masing-masing syarat sebagaimana yang telah saya diktekan berdasarkan urutan yang ada dalam bait syair. Dan mungkin perlu sedikit saya tambahkan makna bait syair yang kedua. Wazida thaminuha, dan ditambahkan syarat yang ke-8. Al-kufranu minka bima, pengingkaranmu terhadap siwal ilahi minal asya'i qad uliha, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Nah, kalau sudah menghafal bait syair, kemudian menghafal pula makna masing-masing syarat, yang ketiga, menghafal dalil masing-masing syarat. Apa dalil syarat al-ilm? Apa dalil syarat al-yaqin? Apa dalil syarat al-ikhlas? Kalau sudah, yang keempat, antum coba paparkan sendiri. coba jelaskan sendiri. Artinya, antum coba sebutkan bait syairnya, kemudian antum jelaskan makna masing-masingnya, kemudian antum sebutkan dalil masing-masingnya. Antum sebutkan sebagai latihan sendiri. Kalau perlu, akan lebih baik lagi ada orang lain yang bisa menyimak. Benarkah yang sudah antum sampaikan? Kalau sudah, yang kelima, diamalkan. Ini yang paling penting. Diamalkan. Setelah mengilmui, mengamalkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.